Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Kamis 8 Desember 2016 yang bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio yang berbahagia dengan Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustofa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain, masih melanjutkan pembahasan kita pekan lalu. Sahabat Ismail Radio, bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Quran. Alhamdulillah pagi hari ini kita tentunya dengan izin Allah ya, kita bisa meneruskan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad. Semoga kajian pagi hari ini ya, sebagai bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mencintai sesama muslim, lemah lembut sesama muslim, dan tegas kepada orang kafir. Dan dengan kajian Allah pun akan semakin cinta kepada kita ya, bukti cinta Allah kepada kita yaitu dengan kita lebih dipahamkan ilmu. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baik tentunya yang dicintai Allah ya, maka Allah akan pahamkan orang tersebut dengan ilmu. Ya. Sahabat Ismail, pada pagi hari ini kita masih meneruskan ya bab yang pekan lalu kita bahas ya, yaitu babul ayyab. Bab suka menyebarkan keburukan orang lain. Ya. Tentunya ya, kita harus mengerti tidak ada orang yang sempurna. Ya. Orang yang paling kita cintai tentunya tidak sempurna. Ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan para sahabat-sahabat beliau ya, terutama Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana mereka-mereka itu adalah sebagai panutan kita. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya, bahkan guru kita, kiai kita, ustadz kita ya, orang yang kita kenal dengan baik, tentunya tidak ada yang sempurna ya. Di balik ribuan kebaikan dan kelebihannya tentunya ada beberapa kelemahan atau kekurangan. Itu pun terjadi pada diri kita ya. Dan bahkan kita yang paling tahu ya, seberapa kurangnya diri kita. Yang mana orang lain sangat-sangat tidak begitu tahu dibandingkan kita sendiri. Cuman kita sama dengan Allah yang tahu ya. Yes. Atas kekurangan kita. tentunya kita tidak menyebutkan kekurangan saya ini itu, enggak menyebutkan. Dan itu pun tidak perlu disebut-sebutkan. Ya. Itulah. Nah, dari dasar itulah mungkin di bab yang kita bahas ini kita mengingatkan, ya. Atau menambah ilmu biar kita lebih bisa mengendalikan diri agar tidak menyebar-nyebarkan, ya, keburukan orang lain. Yang mana pada situasi saat ini, ya, atau begitu maraknya media-media sosial, ya, bahkan begitu maraknya persaingan dunia televisi. Bahkan televisi sekarang ini karena saingannya ketat, ya, karena persaingannya luar biasa. Televisi ini kayaknya masa bodoh. Entah ini tayangannya manfaat apa tidak, yang penting banyak penggemarnya. Yes. Apapun ditayangkan, asalkan, ya, ini atas dasar agar banyak penggemarnya, itu aja. Bukan mendidik lagi. Kalau dulu masih dikit-dikit lah, didikan masih gini. Karena belum begitu persaingan. Karena persaingannya berat, ya, apalagi televisi ini, ya, banyak yang punya lah orang kafir dan sekuler. Maka orientasinya adalah dunia, bukan akhirat. Ya. Orientasinya adalah dunia, bukan orientasi agar lebih dekat kepada Allah, tidak. Sehingga apa? Semua tayangan, hampir semua, ya, dengan atas dasar bagaimana agar orang ini banyak melihatnya. Entah orang awam, entah orang, jadi rating itu seandainya orang awamnya 100, orang pinternya 5, berarti menang orang awamnya itu rating. Kan enggak tahu yang lihat siapa orang awam atau orang pinter, kan? Ya. Anak kecil atau orang besar enggak tahu. Sehingga apa? Ah, yang paling banyak orang melihat ini nanti tentang isu, tentang apa, ya, gosip, ya, baru. Ya, kalau mendengar kejelekan orang lain kan seolah-olah itu dikipasi oleh setan. Enak sekali seolah begitu. Ya. Dan sangat mewanti-wanti banyak hadis-hadis dan bahkan qaul sahabat tentang hal ini. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, al-qa'idul fahisyah walladhi yushi'u biha fil ismi sawa. Orang yang mengucapkan kekejian, ya, mengucapkan. Di sini berlaku dengan berbuat, pokoknya kekejian, ya. Yes. Mengucapkan kekejian saja sudah buruk. Orang yang mengucapkan kekejian atau ngomong yang jelek, ya. Dan orang yang menyebarkannya, ya. Dia tidak melakukan tapi menyebarkan. Dosanya sama, kata Alif bin Abi Thalib. Dosanya sama. Orang yang melakukan, ya, atau mengucapkan, dan orang yang menyebarkan, dosanya sama. Sama-sama buruknya, ya. Dan biasanya orang yang menyebarkan ini enggak sadar. Itu aja bedanya, yang mengucapkan tidak sadar. Dan bahkan Ibnu Abbas, ya, mengomentari Al-Hujurat ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat 11. Wala talmizu anfusakum, ya. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Kok mencela diri kalian sendiri? Ya. Mungkin kan saya ini begini gitu kan. Apa sambil ngaca sambil mencela, kan enggak mungkin. Ya. Qala, kata Ibnu Abbas, la yat'anu ba'dukum 'ala ba'dhin. Ibnu Abbas berkata, ya, jangan kalian saling menjelek-jelekan. Ya. Kita dengan teman kita saling menjelek-jelekan, itu sama dengan mencela diri kita sendiri. Karena pada saat kita mencela, ya, lawan kita mencela kita. Iya. Ya. Makanya dalam medsos, ya, itu okelah kita benci dengan agama lain, benci sekali, ya. Kalau kita mengungkapkan kesalahan-kesalahannya, oke, okay, dengan santun. Tapi kalau mencela dengan kata-kata yang jelek gitu kan, mereka orang kafir itu akan mencela anu Tuhan kita. Iya. Itu makin panas, ya, kan mencela. Ya udah, akhirnya sama dengan kita mencela diri sendiri. Bahkan itu sama dengan kita mungkin mencela agama sendiri. Agama sendiri itu. Itu dengan kata-kata buruk gitu kan. Iya, orang lain mengatakan dengan kata-kata buruk terhadap Tuhan kita dan Nabi kita. Ya. Itu saya lihat itu masuk dan itu marak sekali. Mungkin belum tahu kayak begini. Dengan dalih saya kan membela agama saya tapi dengan cara emosi. Sehingga apa? Hasilnya dahsyat sekali. Ya, malah semakin buruk. Ya, demikian kita bacakan hadis yang pertama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Haddatsana al-Fadlu ibn Muqatil. Qala haddatsana Yazid ibn Abi Hakim. Anil Hakim qala sami'tu Ikrimah yaqul la adri ayyuhuma ja'ala li sahibi ta'aman Ibnu Abbas au Ibnu Ammi fayainal ha fanal jariyah ya'malu baina aydihim id qala ahaduhuma laha ya jariyah ya zaniyah faqala ma faqala ma in lam tahuduka fi dunya tahuduka fil akhirah qala afara'aita in kana kadzaka qala innallaha la yuhibbul fahisha al mutafahhish ibnu abbas alladhi qala innallaha la yuhibbul fahisha al mutafahhish. Kita bacakan artinya. Al-Fadl bin Al-Muqatil mengatakan kepada kami, ia berkata Yazid bin Abi Hakim mengabarkan kepada kami dari Al-Hakam. Ya. Ia berkata, Sami'tu Ikrimah yakulu la adri ayuhuma ja'ala lisahibihi ta'aman Ibnu Abbas au Ibnu Ammihi. Fabainal jariyah ta'malu baina aydihim idh qala ahaduhuma laha ya zaniyah faqala mah. Aku mendengar Ikrimah berkata, aku tidak tahu siapa yang di antara dua orang membuatkan makanan untuk temannya, Ibnu Abbas atau saudara sepupunya, ketika budak perempuannya bekerja di hadapan mereka. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata kepadanya, wahai pezina. Ya. Ikrimah lalu berkata, ya, mah in lam tahuduka fid dunya tahuduka fil akhirah. Ya. Mah itu luh kaget itu. Kok mengucapkan seperti itu, sebenarnya kaget. Jika dia tidak melaksanakan had dan balasan terhadapmu di dunia, dia akan membalasmu di akhirat. Ya. Kan nuduh berzina itu kan ada dendanya, hadnya, ya kan? Dipukulin 80 kali. Ya, katanya enggak sembarangan menuduh. Ya. Kalau enggak dihad di dunia, maka akan dapat had atau balasan di akhirat. Ya, tentunya akhirat lebih berat. Lebih berat ya. Qala afara'aita in kana kadzaka. Ya. Dia lalu berkata, orang tersebut, bagaimana jika memang terjadi yang demikian? Oh, dia yakin banget. Oh, saya yakin banget kok gitu loh. Gitu. Enggak sembarangan ngomong. Enggak asal tuduh gitu loh. Yakin banget. Atau mungkin rahasia umum lah apa, kok yakin banget. Bagaimana kalau memang itu benar gitu? Qala innallaha la yuhibbul fahisha al mutafahish. Ya. Ibnu Abbas alladhi qala innallaha la yuhibbul fahisha al mutafahish. Maka apa komentar Ibnu Abbas? Ya. Bagaimana kalau dia benar-benar pezina? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji dan berbicara keji. Ya. Ya, sesungguhnya Allah tidak suka berzina dan orang yang menyebarkan kepada orang lain tentang hal tersebut. Intinya begitu. Ya. Dan sekali lagi Ibnu Abbas ini mengatakan sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat keji dan berbicara keji atau menyebarkan perbuatan keji tersebut. Ya. Sebenarnya ya, emang banyaklah perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik yang kita dapati dari orang-orang yang kita kenal atau teman kita seandainya. Ya. Bahkan kadang kalau kita tidak mencari pun sudah dapat sendiri. Ya. Sebenarnya dengan kita diem saja itu kan bisa. Ya. Kita diem saja, ya. Tidak usah apa ya menyebar-nyebarkan, nggak usah. Atau kita diem saja, itu kan bisa sebenarnya. Kenapa harus kita sebar-sebarkan? Ya kan? Padahal kalau kita menahan, nggak usah menyebarkan, itu sudah termasuk kebaikan. Ya. Bagaimana besar ya kebaikan, manfaat dari sebuah kebaikan dari hadis-hadis yang pernah kita bahas kemarin, ya kan, tentang bab berjiwa baik, ya termasuk ini orang yang melihat kekejian, ya melihat kekejian atau kekurangan temannya, tapi kita menutupinya, tidak membicarakannya. Tentunya itu bukan hal yang mudah, ya. Tentunya ini butuh perjuangan, ya. Dan perjuangan itu biar benar-benar berjuang sesuai dengan koridor dan istiqomah, ya. Tentunya butuh ilmu. Oh, ternyata ada dalilnya, ya. Ada dalilnya bahwa kita harus berbuat baik, ya. Dan bahkan bagaimana doanya Abu Darda, ya. Ini seringkali kita tayangkan atau kita ingatkan lagi bagaimana doanya beliau pada saat di malam hari. Ya Allah, sungguhnya Engkau telah membaguskan wajahku, ya, baguskan juga akhlakku. Dalam hadis yang panjang sekali, ya. Pada saat Umar Darda berkata, kenapa bisa begitu doanya? Cuman itu aja, ya. Maka beliau Abu Darda ini mengutarakan kelebihan-kelebihan doa itu. Di antaranya adalah ya kelebihannya bukan terletak pada doa itu, terletak pada kelebihan kalau orang ini berbuat baik, berakhlak baik. Sehingga apa? Orang yang berakhlak baik ini banyak sekali keuntungannya. Ya. Selain dia dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dapat keutamaan yang besar, ya. Bisa juga orang ini diampuni dosa-dosanya padahal dia belum meminta diampuni dosa-dosanya. Yaitu pada saat dia berbuat baik, ya, orang yang ya dibaiki tersebut ini malam-malam bangun tahajud dan berdoa, ya. Sehingga mendoakan dirinya sendiri, Allah pun mengabulkannya doanya dan mendoakan temannya yang berbuat baik tersebut, ya, padahal temannya lagi tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan juga doanya. Itulah kelebihan kita kalau kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik, ya. Demikian sesi pertama. Insyaallah kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustafa Amal MA dari tema orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Masih melanjutkan pembahasan kita pekan lalu.

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayunudin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustofa Amal MA, dan kami harapkan partisipasinya untuk berinteraktif bersama kami atau berdiskusi bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021 8499 4343 atau di 021 8497 0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852 6277 4774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustadz. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Sahabat Ismail, berbahagia dengan Al Quran. Ya. Masih dalam bab suka menyebarkan keburukan orang lain, ya. Orang lain berbuat buruk menurut kita, lalu kita sebarkan. Bahkan ya, kita tidak boleh ya saling memanggil dengan julukan-julukan atau sebutan-sebutan yang bisa membuat orang lain tersebut yang kita sebut atau kita julukkan tersebut marah atau tidak suka atau bahkan bisa menjadi dengki. Ya. Ibnu Hajar dalam hal ini ya berkomentar, apabila julukan tersebut ya disukainya ya enggak mengapa. Biasa kan kalau di orang Arab itu memanggil dengan julukan. Kalau disukai enggak apa-apa. Asalkan tidak berlebihan. Ya. Tidak berlebihan menyebut seorang raja atau pemimpin atau menyebut seorang gurunya atau yang dia kagumi, asal tidak berlebihan. Sehingga tidak merusak tauhid itu. Ya. Contoh si fulan yang maha mengetahui enggak boleh. Pokoknya jangan berlebihan. Ya. Tetapi kalau hal tersebut bisa membuat orang lain marah, walaupun bagus sebutannya, tapi ya tidak boleh. Ya. Kecuali jika julukan-julukan tersebut memang harus disebutkan untuk membedakan. Ya. Si Budi Al Padangi, Budi Al Betawi, ya. Ada namanya dua Budi, ya. Sama persis kelasnya juga sama, oke, di pesantren begitu. Jadi kita sebutkan tidak apa-apa. Begitu. Bahkan dalam satu hadis, ya, hadasani Ayub, hadasani Abu Jubair bin Al-Duhak qala fina nazalat fi Bani Salamah wala tanabazu bil alqab. Ya, wala tanabazu bil alqab. Jubairah bin Ad-Dahak mengabarkan kepadaku, ia berkata, ya, ayat berikut turun kepada Bani Salamah, yaitu Al-Hujurat ayat 11. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling mencela dengan julukan. Ya. Mencela dengan julukan. Ya. Qala qutima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa minna rajulun illa lahul asman. Ya. Illa lahul isman. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya fulan fa yaquluna ya Rasulullah innahu yaghdabu minhu. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kami, ya, kata Jubairah bin Ad-Dahak, ya. Dia mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan ia mempunyai dua nama. Ya. Kebiasaannya di Bani Salamah itu semua mempunyai dua nama. Alias. Kalau di Indonesia ini kata-kata alias dicurigai. Yes. Wah, ini alias teroris berarti kan. Itu kebiasaan, ya. Ya. Kebiasaan orang Arab terutama di Bani Salamah. Tidak ada seorang pun, ya, di antara kami pasti punya dua nama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau memanggil, wahai fulan, ya. Beliau memanggil dengan julukan. Rasulullah ini ya belum tahu itu julukannya kalau enggak disukai. Ya, bukan julukan yang buruk, tidak. Tapi julukan yang biasanya orang manggil, wahai fulan, itu disebutkan dengan julukannya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ya, dia tidak suka itu. Katakan begitu. Oh, makanya para ulama banyak menyimpulkan dari hadis ini bahwa kita dilarang menyebutkan julukan yang tidak disukai. Ya. Tetapi diahbalkan, ya, bahkan ada mengatakan disunahkan, kita memanggil julukan-julukan yang disukainya, asalkan tidak berlebihan. Itu. Ini adalah memanggil itu adalah masuk dalam bab akhlak. Betapa hebatnya Islam itu, memanggil saja diatur, ya, memanggil diatur. Bahkan sebelum kita bicara dengan lawan bicara kita, kita awali dengan panggilan. Bahkan kalau kita menerima SMS pun, ya kan, ya, sebelum kita membacanya ada panggilan dulu kita. Itu kan rasanya beda. Yes. Betapa dahsyatnya sebuah panggilan. Ya. Makanya hati-hati kalau kita memanggil. Bahkan sebelum kita memulai bicara, ya. Pada intinya, panggilan ini menunjukkan, bisa menunjukkan mau kemana arah bicara kita, mau marah atau mau baik-baik, biasanya kan itu. Panggilan, ya. Apalagi dengan panggilan yang baik, ya. Dan disertai dengan senyuman atau sifat optimis atau diawali dengan sifat husnudzon, ya, tentunya akan lebih baik lagi. Kita bacakan hadisnya yang terakhir. An Abdullah ibn Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal mu'minu bitta'ani walal'ani walal fahishi walal bari'i. Ini hadis ini sudah pernah kita sebutkan dulu dalam bab akhlak, ya. Dalam bab kebaikan akhlak. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang mukmin bukanlah orang yang selalu mencela, ya. Dan bukan orang yang selalu melaknat. Bukan pula orang yang berbuat keji dan berkata keji. Ya. Seorang mukmin itu, ini tegaskan lagi, ya, tidak cukup dengan ibadah rajin, nggak cukup. Itu kewajiban, bukan berarti nggak usah ibadah rajin, yang penting nggak mencela, tidak. Ini satu kesatuan. Ibadah yang rajin suatu keharusan. Motivasi kita untuk berbuat baik. Ya. Berbuat baik pada Allah saja, kita nggak semangat, apalagi kepada manusia. Ya. Tidak cukup dengan ibadah rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, sebagaimana dulu di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana pada saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, berkata kepada Rasulullah SAW, ya, ada seorang wanita inna imro'atan ya, tusolli wa tasaddaq ya, wa tasumu wa taf'al wa tu'ti jironaha bilisaniha. Ada seorang perempuan salatnya rajin. Ya, bukan cuma dengan wajib aja, tahajud juga. Puasanya masya Allah itu kan rajin. Kata-kata rajin itu berarti sunnah juga. Gitu. Iya, kalau cuma wajib saja ya rajin biasa. Ya. Dan dia sedekahnya luar biasa, dermawan. Ya. Dan perbuatan-perbuatan sehari-harinya juga baik itu. Tetapi ada satu kekurangan. Dia mencela tetangganya dengan lesannya, ketus lah itu ya. Ketus. Ya. La khaira fiha, kata Rasulullah. Tidak ada kebaikan semuanya itu. Bohong kebaikannya itu. Ya min ahli nar, dia masuk ahli neraka, kata Rasulullah. Gitu. Ya. Wa mra'atan. Dan ada lagi ya, perempuan ya. Tusalli al-maktubah wa tasumu Ramadan ya. Wa tasaddaqu bil aswaq al-asaf bil aswaq ya. Wa la tu'dhi jironaha bilisaniha. Ada orang perempuan salatnya wajib saja. Ya kan? Puasanya puasa Ramadan. Pokoknya puasa yang wajib-wajib ya. Sedekah-sedekah tapi ya dikit sedekahnya. Ya. Tapi dia menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya. Ia min ahli jannah, kata Rasulullah. Dia termasuk ahli surga. Inilah. Makanya ada orang mengatakan, walaupun saya ini ngomongannya begini, hati saya baik kok, enggak bisa. Begitu. Ya. Karena ucapan itu aplikasi dari hati. Apa yang kita angan-angankan ya lalu terucap ya sebagai aplikasinya ya. Maka kita jaga lisan kita. Jaga lisan kita itu termasuk jaga hati. Kalau kita blak-blakan saja langsung kita ngomong, berarti kita jaga hati. Hati kita semakin hitam ya. Banyak enggak sekarang orang yang sholatnya juga rajin tapi pasti ngomongin orang. Banyak. Oh enggak banyak, tapi tidak sedikit itu. Ya, ini sebagai motivasi kita ya. Orang mukmin itu adalah ya bukan orang mukmin, orang yang suka mencela itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih ini ya. Berapa kali kita tampilkan hadis ini ya. Atau orang yang suka melaknat dikit-dikit laknat, dikit-dikit laknat. Apalagi sekarang kejar-kejarnya film India. Film India itu film yang suka melaknat, ngutuk-ngutuk dikit-dikit. Orang tua ngutuk anaknya itu. Anaknya ngutuk orang tuanya. Terlalu kutukan itu kan. Nggak boleh ngutuk-ngutuk itu. Terus dendam itu kan. Kan luar biasa. Dan tidak berbuat keji atau berkata keji. Kita oke, nggak berbuat keji, tapi kita juga jangan berkata keji. Maksudnya apa? Ya. Berkata keji dalam hal ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, yaitu termasuk menyebarkan perbuatan buruk ya sesama muslim ya kepada yang lainnya. Begitu saja, ataupun kita turut asik mendengarkannya. Sama saja. Sama saja. Nah, itu dalam satu majelis majelis kekejian ya. Demikian yang bisa kami sampaikan di season kedua. Tanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustadz melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Tayyib Ustadz, sambil menunggu sahabat kita yang ingin berinteraktif bersama kita, dari pembahasan kita subuh kali ini, Ustadz, kita tahu bahwa bahayanya menyebarkan keburukan orang lain yang sering terjadi di media sosial hari ini, Ustadz. Apakah nasihat Ustadz untuk orang-orang atau khususnya ikhwan-ikhwan salafiyin, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai peneladan atau pengikut salafuna soleh yang suka menyebarkan kesalahan Ustadz tertentu dan tidak mau tabayun terlebih dahulu, Ustadz? Padahal salafuna soleh kita dapati sangat berhati-hati dalam menyebarkan kesalahan orang lain, Ustadz. Tafadhal. Ya. Jazakallah. Mas Ahmad ya, memang sekarang ini zamannya zaman mencela. Ya, mungkin dahulu itu terjadi di kalangan orang-orang awam. Ya, sekarang mungkin tidak menutup kemungkinan, ya, bahkan banyak kita ketahui, ya kan, saling mencela ini ya terjadi di antara para cendekiawan. Bahkan sudah merambat ke pengajian. Ini luar biasa. Mencela ini ya. Saya katakan tadi, aplikasi sebuah lisan itu kan dari sebuah hati, ya. Apa yang terukir dalam hati. Maka mencela ini mungkin diawali dari sebuah suudzon dulu. Sudah suudzon, rasa enggak suka itu kan. Akhirnya lama-lama puncaknya ingin menjatuhkan. Ya. Sekali dua kali lama kelamaan jadi kebiasaan. Ya. Apalagi kalau kita kadang mencela pakai dalil. Ya. Makanya ada sebuah ungkapan, kalimatul haq yuradu bihal batil, ya. Kalimatnya hak, benar. Quran dan sunnah, tapi untuk sebuah kebatilan. Ya, entah itu karena kampanye ya atau karena persaingan apa kayak itu kan. Bahkan sekarang alangkah sedihnya kita lihat di masjid-masjid taklim ya, bahkan. Makanya sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ya. Walaupun ini dhaif, tetapi oleh Imam Bukhari ditampilkan, ya, karena manfaatnya luar biasa dan sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Idza arata an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyuba nafsika. Jika engkau ingin mengabarkan keburukan-keburukan temanmu, ingin, kita kan ingin. Orang mencela itu kan pengin, ya. Ingin sekali ya. Maka kita rim ya. Dengan apa rimnya ya, dengan ingatlah pada keburukan-keburukanmu sendiri. Itu apa yang kita cela kadang, ustadz itu enggak nyunah dan sebagainya, padahal ustadz itu belajarnya sudah kemana-mana, luar negeri. Sementara kita baru ikut pengajian seandainya. Ini kan enggak berimbang sebenarnya. Pada saat kita ingin mencela itu biasanya, apalagi mencelanya dia ikut-ikutan. Apa kata orang begini, iya kayaknya begitu. Atau pokoknya kalau bukan ustadz saya enggak suka. Apapun yang dia katakan. Allah. Itu kan luar biasa. Ini kita perlu ngaca diri. Ya. Baik sahabat Ismail ataupun kita, kami sendiri yang menyampaikan. Ya, ini butuh latihan. Setiap kita ingin mencela, yang mencela itu bukan karena Allah, maksudnya begitu ya. Bukan mencela kalau karena pribadi kita enggak suka. Ya. Beda kalau karena Allah Subhanahu wa taala, itu kita bukan mencela, kita mengingatkan. Keburukan orang lain demi menyelamatkan akidah sekian banyak orang lain. Itu. Itu beda. Beda. Beda konteksnya. Mungkin demikian. bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz. Sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari kebersamaan kita pada subuh kali ini, tafadhal. Ya. Sahabat Ismail, berbahagia dengan Al-Qur'an. Dari bab yang kita bahas tadi, yaitu orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain, ya. Betapa buruknya orang yang suka menyebarkan keburukan kepada orang lain. Bahkan derajatnya sama, ya. Baik yang berbuat ataupun yang mencemarkan, sama. Baik yang berbuat ataupun yang menggosipkan, sama, ya. Cuman ada sedikit perbedaan. Yang berbuat kadang, oh iya saya salah ini, tobat. Tapi yang menyebarkan kadang tidak merasa salah, sehingga apa? Ada kemungkinan yang menyebarkan lebih buruk daripada yang melakukannya. Iya. Ya, ini kalau kita nggak tahu ilmunya begitu. Orang kalau nggak berilmu itu jadi lebih buruk. Ya, nggak sengaja. Buruk nggak sengaja. Nah, ini makanya mari kita tahan lisan kita. Ya, kita mengucapkan lisan kita ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sampaikan harus baik-baik. Kalau tidak, diam saja, ya kan? Kecuali dalam rangka nahi munkar, ya. Perlu kita sampaikan, ya, walaupun pedih, ya, walaupun berat, perlu kita sampaikan, ya. Minimal menyampaikan, kita kan, untuk nahi munkar, ya, untuk mencegah kemungkaran, agar masyarakat tahu sehingga tidak ikut dalam kemungkaran, agar masyarakat tahu, agar masyarakat tidak tertipu, ya, dalam sebuah kemungkaran. Ini baru boleh, ya. Sehingga apa? Puasa kita tidak cuma puasa badan, ya, tapi juga puasa semuanya, puasa lisan. Kalau puasa badan wajibnya di bulan Ramadan, ya. Kalau puasa lisan itu puasanya setiap saat, ya. Dan itu adalah ciri-ciri orang mukmin. Laisal mukminu bitta'an walal la'an walal fakhishi walal bari. Orang mukmin bukanlah orang yang selalu mencela dan bukan orang yang selalu melaknat, ya. Bukan pula yang berbuat keji dan berkata keji. Ya, itu harus lengkap. Ya. Tidak sempurna, ya, kita tidak akan sempurna. Sebagaimana kita melihat orang lain juga tidak sempurna, sama. Tetapi adalah kita harus selalu ingat, kalau salah, ingat, lalu diperbaiki terus, ya. Setiap lihat kesalahan orang lain, oh iya, Ibnu Abbas pun pernah mengingatkan kepada kita, ya kan? Kalau kita ingin apa itu meneruskan atau ingin menyebarkan aib orang lain, kita ingat aib kita sendiri, ternyata lebih banyak aib kita. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio, demikianlah acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mustofa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi Ustaz, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.